Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ahibadi fillah, a'azzani Allah wa iyakum. Malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kitab Sahih Muslim. Mungkin sudah diumumkan ada pertukaran jadwal antara malam hari ini dengan malam besok. Qadarullah wa masya'a fa'al. Karena besok saya berhalangan sehingga diajukan kajian Sahih Muslim pada malam hari ini. Kita masih pada bab yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah, bayan ghilazi tahrim qatlil insani nafsah, penjelasan tentang haramnya perbuatan bunuh diri. Satu hadis sudah kita baca, yaitu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Berikut ini kita baca hadis yang kedua. Hadisnya Thabit ibn Dhahhak radhiyallahu taala anhu wa aradah. Oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, dibawakan dengan tiga sanad. InsyaAllah malam hari ini kita baca sanad yang pertama, karena masing-masing sanad memiliki sedikit perbedaan lafad, dan pada perbedaan lafad tadi mengandung banyak sekali faedah yang bisa kita petik. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Yahya ibnu Yahya, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Yahya, Abu Zakaria An-Naisaburi, kunyahnya Abu Zakaria An-Naisaburi, lebih dikenal dengan Yahya ibnu Yahya Al-Laythi. Sabtun, rawi yang kokoh, fakihun, ahli di bidang fikih, sahibu hadis, banyak hafalan hadisnya. Alimu Khurasan, pemuka agama di negeri Khurasan. Bahkan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau menyebut Yahya ibnu Yahya Al-Laythi dengan gelar Syekhul Islam. Qala akhbarana Muawiyah ibnu Sallam ibni Abi Sallam ad-Dimashki, telah memberitakan kepada kami Muawiyah ibnu Sallam ibni Abi Sallam ad-Dimashki, thiqatun min a'immatiddin, beliau termasuk rawiyan thiqah, termasuk jajaran imam-imam terkemuka. Al-Habsyi Al-Arabi Asy-Syami, asal nasab beliau dari Habasyah, berdarah Arab dari wilayah Syam, Damaskus. An Yahya ibni Abi Katsir. Dari Yahya ibnu Abi Katsir. Yahya ibnu Abi Katsir At-Ta'i. Wasmu abihi, nama ayah beliau Saleh. Jadi nama beliau Yahya bin Saleh At-Ta'i. Hanya saja ayahanda beliau lebih dikenal dengan kunyah Abu Katsir. Imamun, seorang imam. La yarwi illa an thiqatin. La yarwi illa an thiqatin. Tidak mengambil riwayat kecuali dari guru yang thiqah. Ini bentuk selektif yang ditunjukkan oleh al-imam Yahya ibnu Abi Katsir rahimahullahu ta'ala. Para ulama al-muhaddithun dalam mengumpulkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, mereka terbagi menjadi beberapa kelompok. Ya, al-muhaddithun fi akhdhir riwayah asnaf. Ada banyak kelompok klasifikasi untuk para ahlul hadis yang mengumpulkan riwayat dari Nabi. As-sinful awwal, yang pertama, man rawa an ath-thiqat wadh-du'afa. Ada yang meriwayatkan dari rawi yang thiqah maupun rawi yang dhaif. Thumma farraqu baina as-sihah wadh-dhi'af. Kemudian oleh mereka dipisahkan riwayat-riwayat yang sahih dengan riwayat-riwayat yang dhaif. Wa hadha maslak al-mutaqaddimin. Ini metode yang banyak diambil oleh generasi awal pada masa pengumpulan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menjaga supaya hadis Nabi tidak hilang. Maka para ulama mulai mengumpulkan riwayat-riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kala itu, khanifidina azani Allah wa iyakum, kondisi yang bisa dikatakan darurat. Kalau pada masa itu tidak dikumpulkan seluruh hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dikhawatirkan sunnah hilang. Karena para sahabat sudah lewat masa mereka. Para penghafal hadis Nabi banyak yang gugur. Sanifidina azani Allah wa iyakum. Kalau tidak segera dibukukan, dalam keadaan Islam semakin meluas, banyak di kalangan orang-orang ajam yang masuk Islam. Dan mau tidak mau diakui, kemampuan menghafalnya mulai melemah. Tidak menutup kemungkinan generasi-generasi mendatang akan lebih parah, akan lebih lemah lagi dalam menghafal. Apalagi ada nas dari Nabi alaihi salatu wassalam, la ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan tiba sebuah masa sampai generasi setelahnya itu jauh lebih jelek dari generasi sebelumnya. Penurunan semangat dalam menghafal hadis itu bukan hal yang mustahil dan sudah dilihat tanda-tandanya oleh para ulama ahlul hadis. Pada masa itu genting kondisinya untuk mengumpulkan hadis Nabi. Setiap ada info, orang punya sekian ribu hadis, diambil hadisnya. Sampai pada tingkatan hadis-hadis yang dimiliki oleh ashabul ahwa wal bidah. Ya, mau tak mau harus diambil. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Karena di kalangan ahli sunnati wal jamaah, enggak ada yang punya hadis tersebut. Yang faham sejarah, dia akan tahu alasan yang begitu mendesak yang dihadapi oleh ahlul hadis pada masa itu. Seperti sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa arudah misalkan. Tinggal di wilayah Kufah. Kita tahu Ali mamba'ul ilm, sumber ilmu. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Tapi penerus dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, murid-muridnya, orang-orang yang ada di sekitar beliau, ada kaum yang fanatik kepada beliau, ini yang merusak ilmunya Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Sehingga sepeninggal Ali, kemudian berganti generasi, hadis-hadis yang disampaikan oleh sahabat Ali misalkan, ada beberapa yang dimiliki oleh ashabul ahwa wal bidah. Maka mau tidak mau harus diambil. Tapi tidak sembarang orang yang diutus. Harus orang-orang yang memang kokoh, kemudian hafalannya kuat, sehingga tidak butuh waktu lama. Ya, penyerapannya cukup kalau tiga hari, seminggu. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Tidak butuh waktu lama. Kalau ashabul ahwa wal bidah dari kalangan khawarij, pada masa itu para ulama tidak merasa khawatir. Karena khawarij generasi awal ekstrim. Jatuh pada dosa besar, kafir. Gak berani dusta. Khawarij zaman dulu. Jadi kalau dusta, apalagi berdusta atas nama Nabi, kafir. Langsung jatuh vonisnya di kalangan orang-orang khawarij. Sehingga diambil. Tapi bukan kemudian bermudah-mudahan yang dikirim orang-orang khusus dan kondisinya mendesak. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ada beberapa kisah yang unik terkait dengan masalah ini. Sebagian a'immah yang diutus kepada guru yang punya pemahaman syiah, ya cukup unik, ya menggelitik, lucu. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Tapi nafas saya enggak begitu panjang, jadi kalau orang meriunan bilang next time insyaallah. Ya, waktan akhir insyaallah taala. Ya, ada kisahnya lucu, banyak kisah-kisah yang unik dan lucu terkait dengan bab itu. Tapi yang perlu diingat, sebagian pihak pada masa sekarang menggunakan sejarah tersebut untuk membolehkan mengambil ilmu dari ashabul ahwa wal bidah. Ini enggak boleh, beda cerita. Saya mau masuk kampus hizbi. Jelas hizbi kampusnya. Duh, saya enggak ngambil akidah, saya ngambil manhaj. Yang saya ambil cuman bahasa Arab. Ya, masuk pondok, pondoknya hizbi. Kanifidina azani Allah wa iyyakum. Sesat dan menyesatkan. Ya, pondok pesantren. Masjidnya masjid besar, di depan mihrabnya kuburan. Misalkan doanya kepada kuburan. Setiap Kamis sore, Ya, santri-santrinya ngalap barokah di kuburan. Sesat dan menyesatkan. Tapi bahasa Arabnya jos. Saya mau nyantri ke sana. Yang saya ambil cuma bahasa Arabnya saja. Boleh atau enggak? Tidak boleh. Kenapa? Bukankah zaman dahulu sebagian salaf kita ngambil hadis dari guru yang berpemahaman Syiah, ada yang Khawarij. Kita katakan lain ceritanya. Kondisi saat itu mendesak untuk dikumpulkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Sementara kondisi sekarang, apa yang dibutuhkan oleh kaum muslimin ada di kalangan salafiyin ahlus sunnati wal jamaah. Mau bahasa Arab, banyak orang-orang yang pakar di bidang bahasa Arab. Fanibidina azani allahu wa iyakum. Tak kalah dengan ashabul ahwa wal bidah. Tak ada hajah untuk kemudian mengambil ilmu dari ashabul ahwa wal bidah pada era sekarang, mengingat semua ilmu sudah dibukukan, hadis-hadis Nabi juga sudah dibukukan. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Kembali ke permasalahan tadi, faedah tadi, metode mutaqaddimin dalam mengambil riwayat, ada yang mengambil dari rawi yang dhaif maupun rawi yang thiqah. Kemudian dipilah oleh mereka. Wasinful tsani, kelompok yang kedua atau golongan yang kedua, la yarwi illa ani thiqat, tidak mengambil riwayat kecuali dari guru yang thiqah. Ya, dan ini nanti ada klasifikasinya lagi. Ada beberapa kelompok lagi yang berkaitan dengan masalah ini. Ada yang prinsipnya seperti ini pada penyusunan sebuah karya tulis. Selain dari kitab itu, dia masuk maslak yang pertama. Ada yang masuk dalam kategori ini, mengambil hadis hanya dari rawi yang thiqah menurut dia. Tapi belum tentu sama di pandangan para ulama yang lain. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ada pula as-sinfu tsalits, yang ketiga. La yarwi illa anil du'afa wal majahil. Ada juga yang meriwayatkan hadis dari orang-orang yang dhaif, bahkan majhul, yang enggak diketahui keadaannya. Majhulul hal, ya enggak diketahui ini namanya siapa, orangnya bagaimana, dan lain sebagainya. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ini biasa dijumpai pada mudallisin, rawi-rawi yang tergolong mudallis. Istiksaran lirriwayah, tujuannya supaya terlihat banyak riwayatnya. Karena zaman itu zaman pengumpulan. Pokoknya kalau didengar fulan hafal sekian ratus hadis, datang ke sana. Ternyata yang sahih cuma sekian ratus, selebihnya dhaif semua. Ada yang seperti itu. Tapi bukan berarti rugi. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Karena mengetahui hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang maudhu' bahkan, itu juga dibutuhkan. Fungsinya raddan ala at-tawaif al-munharifah, untuk membantah kelompok-kelompok sesat. Karena mereka banyak tersesat menggunakan hadis-hadis palsu. Kalau kita enggak hafal hadis-hadis palsu, mudah dikibuli. Sehingga benar apa yang dinasihatkan oleh Al-Imam Syafi'i, man hafizal hadis qawiyat hujjatuhu. Tayyib. Qala haddathani Abu Qilabah. Telah menceritakan kepadaku Abu Qilabah. Abu Qilabah ini termasuk tabi'in. Nama beliau Abdullah ibn Zaid al-Jarmi al-Basri. Abdullah ibn Zaid al-Jarmi al-Basri. An Thabit ibn al-Dhahhak. Dari Thabit ibn al-Dhahhak ibn Khalifah al-Ansari al-Ausi. Thabit ibn al-Dhahhak ibn Khalifah al-Ansari, termasuk sahabat Ansar, al-Ausi dari Bani Aus. Sahabiyun Jalil, termasuk sahabat Nabi. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Anna Abu Qilabah akhbarahu, bahwasanya Abu Qilabah memberitakan kepada beliau, anna Thabit ibn al-Dhahhak akhbarahu, bahwasanya Thabit ibn al-Dhahhak memberitakan hadis kepada beliau, annahu bay'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta syajarah, bahwasanya Thabit memberitakan kepada Abu Qilabah beliau pernah membaiat Rasul alaihi salatu wassalam dalam bai'atur ridwan, wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal. Thabit juga memberitakan bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam beliau bersabda, man halafa ala yaminin, barang siapa yang bersumpah, bimillatin ghairil Islam, dengan agama selain Islam. Maksudnya apa? Bersumpah dengan agama selain Islam. Maksudnya, kaqaulir rajul, seperti contohnya, in fa'altu kada fa'ana kharijun minal Islam. Kalau aku melakukan ini, maka aku keluar dari Islam. Ini sumpahnya. Demi Allah, kalau aku makan seblak Yahudi saya, misal, itu contoh, saking gak senengnya sama seblak, ya sumpahnya begitu. Itu maksud hadis ini. Ya, man halafa ala yaminin, barang siapa yang bersumpah bimillatin ghairil Islam, dengan agama selain Islam. Gambarannya seperti tadi. Ya, kalau aku melakukan ini, melakukan sesuatu, maka aku keluar dari Islam. Atau aku jadi Yahudi, Nasrani, Konghucu, Sinto, Bento, dan lain sebagainya. Ihsani bidina azani allahu wa iyyakum. Difahami ya contohnya? Kadziban, dalam keadaan dusta, main-main. Ya, dia enggak serius. Ihsani bidina azani allahu wa iyyakum. Fa huwa kama qal, maka dia dihukumi seperti ucapannya. Maksudnya apa? Apa yang dia ucapkan itu dosa, berbahaya, walaupun main-main. Sari fahami? Contoh tadi misalkan, saya kalau makan seblak, ya Israel sudah saya. Itu misalkan gitu ya. Nah, wallahu alam, sampai enggak seblak di Israel. Contoh itu, contoh. Main-main. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Fahuwa kama qal, kata Nabi. Dia dihukumi seperti ucapannya. Secara tidak langsung, ada kalimat yang tidak boleh terucap dari lisannya dan dihukumi kekufuran. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Wa man idda'a, salah baca. Wa man qatala nafsahu bi syai'in, barang siapa yang bunuh diri, udziba bihi yaumal qiyamah, dia akan diazab kelak di hari kiamat dengan cara bunuh diri yang dia lakukan di dunia. Bunuh diri dengan berbagai macam metode, seperti itulah hukuman yang akan dia terima kelak di hari kiamat. Wa hadza huwa syahid min hadzal hadis. Ini yang diinginkan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini. Walaysa 'ala rajulin nadhrun. Tidak dianggap nazar bagi seseorang fi syai'in, dalam sebuah perkara, la yamlikuhu, yang tidak dia mampu. Nazar dengan sesuatu yang tidak sanggup dia lakukan tidak dianggap nazar oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Tayyib. Dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, khuturatul lisan, bahaya lisan. Wa annal aqwal dakhilatun fi musammal iman. Ucapan seorang hamba termasuk bagian keimanan. Apa yang kita ucapkan itu berpengaruh dengan iman kita. Kalau yang kita ucapkan bernilai pahala, izdadal imanu bidzalik. Iman bertambah dengan kalimat tersebut. Tapi kalau yang kita ucapkan bernilai dosa, maka akan turun. Dha'ufal imanu bidzalik. Iman akan melemah dengan hal tersebut. Semakin berat pelanggarannya, maka semakin besar pengaruh pada keimanan hamba tersebut. Termasuk main-main dalam urusan sumpah maupun nazar. Khanibidina azani allahu wa iyyakum. Wa fihi aydan, faedah yang kedua, tahrimul intihar. Wattaghlidu fi dhalik, haramnya bunuh diri dan kerasnya ancaman dari Nabi alaihi salatu wassalam terkait tindakan tersebut. Ya, sudah berulang kali disampaikan, bunuh diri bukan solusi. Seberat apapun masalah hidup antum, jangan pernah memikirkan solusi bunuh diri. Itu salah. Dan bunuh diri dengan metode apapun haram hukumnya. Allah subhanahu wa ta'ala mempersiapkan azab bagi mereka-mereka yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, akan diazab dengan metode yang dia gunakan saat eksekusi dirinya sendiri. Dengan pistol misalkan dia tembak dirinya, itu pun hukuman. Itulah hukuman yang akan dia terima kelak di yaumul qiyamah. Minum racun, jatuh dari ketinggian, sengaja menenggelamkan diri, atau sengaja berdiri di tengah-tengah rel kereta, ya, minta supaya ditabrak oleh kereta, karena tahu kereta nggak ada rem cakramnya. Ya, kereta belum punya teknologi ABS. Ikhanifidina azani allahu wa iyakum. Tromol semua kalau kereta itu. Ya, enggak ada cakram, enggak ada teknologi ABS-nya. Sehingga harus dari kejauhan. Ya juga enggak punya sistem rem angin di sana bidina azani Allahu wa iyakum. Karena rem angin punyanya truk kan gitu ya. Apapun cara yang dia gunakan untuk bunuh diri, seperti itulah siksaan yang akan diberikan kelak di yaumul qiyamah. Dari sini juga terdapat faedah jinayatul insan ala nafsihi kajinayatihi ala ghairihi fil ismi. Jinayatul insan ala nafsihi kajinayatihi ala ghairihi fil ismi. Kezaliman seseorang terhadap dirinya sendiri sama dosanya seperti mendolimi orang lain. Antum merusak, melukai fisik orang lain, dosa. Begitupun saat antum merusak dan melukai fisik antum, juga dosa. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Lianna nafsahu laisat milkan lahu mutlaqa. Karena jiwa dan raga manusia tidak sepenuhnya milik dirinya. Bal hiya lillahi ta'ala. Jiwa dan raganya itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yatasarrafu fiha illa bima adzina lahu fih. Fala yatasarrafu fiha. Sehingga tidak diperbolehkan manusia memperlakukan tubuhnya illa bima adzina lahu fihi, kecuali dengan apa yang diizinkan oleh Allah dalam Islam. Ya, enggak boleh merusak fisik sendiri. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu. Jangan sekali-kali kalian menjerumuskan diri kalian dalam kebinasaan. Wa ahsinu, berbuat baiklah kepada diri kalian seperti kalian diperintahkan berbuat baik kepada orang lain. Ya, jadi kalau antum mengkonsumsi hal-hal yang merusak tubuh antum, sama seperti antum melukai dan merusak tubuh orang lain. Khanifidina azani allahu wa iyaku. Jadi apa namanya, minum racun secara berkala tidak boleh. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Konsumsi narkotika, nah narkoba, narkotik dan obat-obat yang terlarang tidak boleh, haram hukumnya berdasarkan ayat tadi, juga berdasarkan hadis ini. Faedah yang tadi saya sampaikan ini faedah dari Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu ta'ala, dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari jilid yang ke-11 halaman 587. Nah, baik. Fabi hadzal hadits, dalam hadits ini terdapat faedah yang berikutnya, an-nahyu anil halifi ala yaminin bimillatin ghairil islam. Larangan bersumpah dengan agama selain Islam. Gambarannya seperti yang tadi kita katakan, dan itu contoh yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. In fa'altu kada fa'ana kharijun minal Islam. Kalau aku melakukan ini, maka aku keluar dari Islam. Atau kalimat-kalimat yang semakna. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Haram hukumnya, serius maupun main-main. Bahkan para ulama, mereka memiliki pembahasan yang cukup terperinci terkait dengan kalimat-kalimat semacam ini. Sanifidina azani allahu wa iyyakum. Bagi yang sudah terlanjur mengucapkan kalimat semacam ini, hal alaihi kafarah, apakah ada kafarah untuknya? Fihi qawlan, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, wa huwa qawlul jumhur, pendapat jumhur para ulama, dan dihikayatkan ini pendapat dari sahabat Ibnu Abbas, juga sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum, juga pendapat Atha dan Qatadah. Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Atha dan Qatadah. Apa pendapat mereka? La kafarata alaih. Tidak ada kafarah untuknya. Ya, tidak ada kafarah untuknya. Wala yakfur bidzalik. Dia juga tidak dikatakan kafir. Tapi irtakaba an-nawahi. Dia melakukan pelanggaran syariat. Dosa iya. Apakah ada kafarah? Tidak ada. Kafir pelakunya? Tidak. Sanibidina azani allahu wa iyyakum. Nah, illa kecuali in adhmara dhalika biqalbihi. Kecuali kalau dia memang menyembunyikan kecondongan, kesukaan, kecintaan kepada agama yang dia sebut dalam sumpahnya. Paham? Nah, itu urusan hati. Bagi yang sudah melakukan, waspada. Sanifidina azani allahu wa iyyakum. Kalau dalam hatinya terdapat kecintaan terhadap agama yang dia sebut dalam sumpahnya tadi, meskipun dikemas dalam gurauan, ini berbahaya. Li'anna mahabbatal kufri kufrun. Ya, karena cinta kekufuran termasuk kekufuran. Sanibidina azani allahu wa iyyakum. Berat. Pelanggarannya berat. Sehingga jangan main-main. Jadi pahami? Jangan main-main. Al-qawlu thani, pendapat yang kedua, innahu yamin wa alaihil kafarah. Yang dia ucapkan teranggap sebagai sumpah yang sah. Maka wajib bayar kafarah. Apa kafarahnya? Kafarah sumpah itu ada dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 89. Nanti dicek di sana. Kafarah sumpah itu ada dalam surat Al-Ma'idah ayat 89. Naam. Jadi dua pilihan kafarah sumpah. Yang pertama, dipilih salah satu dari tiga hal yang dia mampu. Satu, membebaskan budak. Kalau enggak mampu, dua, memberi makan 10 orang fakir miskin. Atau kalau dia pilih yang ketiga juga boleh, memberi pakaian 10 orang fakir miskin. Bebas pilih. Mau bebaskan budak boleh, kasih makan 10 orang fakir miskin boleh, atau kasih pakaian mereka 10 orang juga boleh. Boleh pilih. Kalau ketiga-tiganya tidak sanggup dia lakukan, kasih makan tidak bisa, kasih pakaian tidak bisa, budak juga tidak punya, baru Pilihan yang kedua, puasa 3 hari. Naam. Sehingga pilihan puasa itu terakhir. Kesalahan yang perlu diluruskan saat menganggap kafarah sumpah cukup dengan puasa 3 hari. Ini keliru. Tahapan yang benar, dilihat dulu sanggup enggak membebaskan budak. Sanggup enggak memberi makan 10 fakir miskin. Sanggup enggak memberi pakaian 10 orang fakir miskin. Kalau dia sanggup, maka pilih salah satu dari 3 pilihan tadi. Kalau betul-betul enggak sanggup, baru puasa 3 hari. Hadibidina azani Allahu wa iyyaku. Paham ya? Paham? Taib. Ini 2 pendapat di kalangan para ulama. Mana yang rajih? Qala Ibnul Munzir wal awwal ashah. Pendapat yang pertama lebih sahih. Kenapa? Liqaulihi alaihi salatu wassalam berdasarkan hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arlah. Man halafa billat wal uzza, barang siapa yang bersumpah dengan nama Lata dan Uzza, falyakul la ilaha illallah, hendaknya dia mengucapkan la ilaha illallah. Kata Ibnu al-Mundhir, walam yadhkur kafaratan zada ghairahu. Dalam hadis ini Rasul hanya mengatakan barang siapa yang bersumpah dengan Lata, dengan Uzza, maka hendaknya dia mengucapkan la ilaha illallah. Dan Rasul enggak mengatakan kafarah yang lain. Menandakan tidak ada kafarah. Tidak ada kafarah bukan berarti tidak dosa. Dosa tetap. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum, terlebih kalau yang mengucapkan di dalam hatinya tersimpan kecondongan yang kuat, kecintaan kepada agama selain Islam yang dia sebut dalam sumpahnya. Hakata ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Naam, termasuk yang ditanyakan di sini, bagaimana jika contohnya, jika aku begini, tak sembah bapakmu. Sama apa enggak? Sama. Ya. Ini contoh agama kaum musyrikin, ya kan? Orang-orang musyrik, era jahiliyah, itu nyembah orang. Ya kan? Loh, ya Banda, ini termasuk millah yang kufur. Ini kalimat berbahaya. Walaupun inti ngomongnya cekingisan, ketawa, ketiwi, kan gitu ya. Merasa sudah benar apa yang dikatakan. Wah, ini benar. Ya, tak sembah bapakmu. Hati-hati, ahi. Ya, jangan bermudah-mudahan. Wa tahsabuhu hayyina wa huwa indallahi azim. Enggak semua yang antum anggap sepele itu sepele perkaranya di sisi Allah. Banyak hal ucapan yang keluar dari lisan kita nampak sepele, tapi ternyata berat urusannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya, hati-hati. Baik. Kemudian faedah yang terakhir untuk malam hari ini, khanifidina azani Allahu wa iyyakum, laisa ala rajulin nadhrun fi ma la yamliku. Tidak dianggap nazar bagi seseorang yang bernazar dengan sesuatu yang tidak dia mampu. Kalau dia enggak mampu melakukannya, maka tidak dianggap nazar. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Bagaimana kalau terlanjur diucapkan? Ya, terlanjur nazar. Apa sih nazar itu? Nazar didefinisikan oleh para ulama, ilzamun nafsi bima la yulzimuhu asy-syari'. Ilzamun nafsi bima la yulzimuhu asy-syari'. Mengharuskan diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang tidak diharuskan dalam syariat. Kalau begini, saya akan begini. Kalau berhasil, saya akan puasa 3 hari. Lah itu namanya nazar. Padahal tidak ada keterangan dalam syariat berkaitan dengan hal tersebut. Harus begini sesuai dengan yang dia ucapkan. Tidak ada. Itu namanya nazar. Paham? Paham? Lagi lomba misalkan. Ya, lomba pidato bahasa Arab. Yang finalnya belum. Fanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Para kontingen, ya para mandupnya bernazar, nanti kalau saya yang menang lomba pidato berbahasa Arab, bitadir mumtaz, saya akan sembelih sapi 1 ton beratnya. Jadi dia mau nyembelih limosin, hanibidina azaniyallahu wa iyyakum, sapi seberat 1 ton. Kalau dia berhasil memenangkan lomba, setelah dicek harga sapi, ya untuk ukuran 300 kilo, nah itu murah meriah, harga terjangkau dari 25 juta, bahkan ada yang 18 juta, bahkan kalau sudah bukan musim Idul Adha, 9 juta ada bobot 300 kilo. Tergantung sapinya sehat atau kering. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Sapi yang sekarat 15 menit lagi mati, lebih murah 2,5 juta. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya. Gimana kalau yang sesuai dengan nazarnya limosin 1 ton? Nah, cari info ke sana kemari, ternyata harganya ratusan juta. Ada yang harganya dipatok 125 juta. Ada yang dipatok 300 juta, sampai ada yang 500 juta, bahkan 1 M. Ada. Ya, menang kontestan sapinya ini. Ya, kontes kecantikan sapi. Dia mendapatkan berbagai penghargaan. Jadi sapinya ini lain daripada yang lain. Kobote, bersih, mulus. Putih mengkilat. Ya. Putih mengkilat. Masya Allah. Bersih mulus. Nah ini yang mahal. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Oh ini sapinya betul-betul istimawi. Kan gitu ya. Gak sembarangan. Apalagi menang banyak penghargaan-penghargaan. Sapinya bagus. Nurut. Gak galak. Terus apa namanya, bersih mulus, pokoknya ada kriteria-kriteria khusus. Ya, ternyata yang masuk dalam kategori nazarnya yang harga 1 M. Ya, setelah diucapkan dia mikir, lihat isi ATM 200 ribu. Nanya ke bapaknya, Pak, kita punya sawah enggak? Ada sawah. Berapa hektar, Pak? Jangankan hektar, sawah bapak itu cuma 2x3. Pak, bukan sawah itu, Pak. Itu namanya apa? Halaman rumah itu, Pak. 2x3. Terus kita punya emas batangan enggak? Emas batangan enggak ada. Kalau kang emasmu ya banyak itu. Ya, kamu anak yang ke-12. 10 ke atas laki-laki semua, nah itu kang mas. Tapi kalau emas batangan tidak ada. Bapak bukan orang kaya, nak. Ada apa kamu? Ini saya buat kesalahan besar, Pak. Apa kesalahanmu? Hah? Kamu hamili kambing siapa? Enggak, Pak. Aman, bukan masalah itu. Saya kemarin bernazar, Pak, kalau menang lomba pidato bahasa Arab, saya mau sembelih sapi seberat 1 ton. Allahu Akbar, lele. Mbok yo tahu diri, kamu itu bukan anak presiden. Walaupun bapakmu ini namanya Joko, tapi kamu bukan anak presiden, le. Aneh-aneh kamu nazar. Ya, Pak, sudah terlanjur nazar. Lah terus gimana? Ya cari-cari dulu, Pak. Ya cari gimana caranya? Wis kamu tak coret aja li dari kartu keluarga. Ya. Bingung dia. Enggak ada kesanggupan untuk beli sapi 1 ton. Mahal harganya. Isi ATM 200 ribuan gitu ya. Dengan segala cara enggak bisa. Khairuddina azani Allahu wa iyyakum. Dia enggak sanggup untuk memenuhi nazarnya. Apakah harus bayar kafarah ataukah dibiarkan berlalu begitu saja? Fihi khilaf, ada khilaf di kalangan para ulama. Alal qaulain, 2 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, laisa alaihi kafarah. Laisa alaihi kafar. Tidak ada kafarah untuknya. Ya sudah, nazarnya dianggap lahun. Ya, tidak ada kafarah untuknya. Sementara pendapat yang kedua, ini pendapat al-Imam Ahmad wa Sufyan al-Thawri wa Ishaq ibn Rahawai wa ba'dil al-Syafi'iyah wal-Hanafiyah, alaihi kafarah, wajib bayar kafarah. Ya, wajib bayar kafarah. Hakata ikhani fidina azani Allahu wa iyakum. Ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan wajib bayar, ada yang mengatakan tidak wajib bayar. Jumhur berpendapat tidak wajib bayar. Kenapa mereka mengatakan demikian? Li hadis Imran ibni Husain indal Imam Muslim. Karena ada hadis Imran ibni Husain riwayat Imam Muslim. La nazara fi ma'siyatillah, tidak dianggap nazar. Tidak boleh melaksanakan nazar dalam bermaksiat kepada Allah. Wala fima la yamlikuhu ibnu Adam. Juga tidak nazar, tidak boleh melakukan nazar yang tidak dimampui seorang hamba. Oleh pendapat yang kedua, dikatakan justru hadis ini menjadi hujjah harus bayar kafarah. Kenapa? Karena nazar maksiat tidak boleh dilakukan, gantinya adalah bayar kafarah. Maka nazar dalam perkara yang tidak dimampui seorang hamba, tidak dia lakukan karena dia tidak sanggup, bayar nazarnya dengan kafarah. Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala merujukkan pendapat yang kedua, bayar kafarah. Fani bidina azani Allahu wa iyyakum. Naam, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar, kurang lebihnya mohon maaf. Adapun penjelasan hadis yang berikutnya wa ma ba'daha insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. بإذن الله تعالى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا بارك الله فيكم.